kini nasibnya si bunga, tiada lagi yang menghiraukannya. Betapa kini nasibnya si bunga, tiada lagi yang menghiraukannya. Mengapa sampai hati kumbang, menghancurkan si bunga harapan dengan tiada rasa kasih sayang. Kanya.